Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad atas teladan yang telah diberikannya kepada kita. Dan pada hari ini kita juga akan mengkaji ayat ke-16 dari surat Al-Hijr yang merupakan bukti implementasi atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Pada hari ini kita memasuki firman Allah ayat 16 yang berbunyi, Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ayat ini nampaknya merupakan episode baru dari kisah baru. Ayat ini berkisah tentang kekuasaan Allah meliputi alam semesta. Namun kalau kita teliti dan kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, masih memiliki keterkaitan yang sangat erat. Allah menunjukkan di sini tentang kekuasaannya di langit. Bagaimana bintang-bintang itu diciptakan Allah di langit begitu kecil dan menjadi perhiasan bagi orang-orang yang melihatnya. Apa pelajaran penting dari ayat 16 ini jika dikaitkan dengan ayat 15? Bintang itu sebenarnya adalah planet yang besarnya sebesar matahari. Planet yang besarnya sebesar matahari, karena jaraknya yang begitu jauh, kita lihat tidak lebih dari sebesar biji pasir yang ada di pantai luas. Mengibaratkan kepada kita, kalaulah matahari yang besar itu bagaikan biji pasir, dan bumi kecilnya sekian ribu kali lipat dari matahari yang besar, berarti bumi kita ini adalah sebesar biji debu. Dan kita 6 miliar penduduk bumi, di bumi yang sebesar debu ini, maka kita bisa dibayangkan tidak ada apa-apanya. Pelajaran yang penting, ketika Allah menjadikan bintang-bintang yang jauh dan indah di sana begitu kecilnya, sadarilah wahai manusia, kita sangat amat kecil di mata Allah yang begitu besar. Kita adalah makhluknya yang sangat kecil dibandingkan makhluk Allah yang besar. Makhluk Allah yang besar itu pun terlihat kecil, apalagi kita yang kecil, sungguh sangat amat kecil. Untuk itu ayat 16 berkata, jangan sombong. Jagalah hati untuk tidak berlaku angkuh, untuk menolak setiap kebaikan. Untuk jagalah hati untuk membenci semua orang di sekitar kita. Karena apa? Karena sebenarnya hati tidak diciptakan untuk hal yang demikian. Hati diciptakan Allah untuk bertambah khosyah, bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bintang di langit diciptakan Allah yang sebenarnya besarnya sebesar matahari itu pun diciptakan Allah untuk bertasbih kepadanya. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta kontribusinya mengenai ayat 16 dari surah Al-Hijr ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ketika kita membaca ayat ke-16 ini, mungkin pertanyaannya adalah, apakah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya Allah sudah membicarakan tentang bagaimana sikap kufur, kekerasan hati, kedangkalan pikiran orang-orang kafir yang akhirnya membuat mereka semakin bertambah tidak baik dalam kesehariannya. Hari ini marah, besok murka, besoknya lagi sampai bunuh orang, seperti itulah gambarannya. Jawabannya adalah bahwa setelah Allah menggambarkan tentang tidak baiknya sikap seperti ini, tentang bagaimana keingkaran mereka ini akan berakhir kepada azab dan hukuman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingin menyadarkan kepada orang-orang yang kafir, siapapun dia, orang-orang yang tidak mengakui sepenuhnya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan dirinya sebagai pencipta, maka Allah kemudian menggambarkan di dalam ayat ke-16 dari surat Al-Hijr ini tentang kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Kami ciptakan langit, kami ciptakan di langit itu sesuatu yang sangat langit itu sesuatu yang sangat luas karena terdiri atas gugusan bintang-bintang, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Aku menciptakan langit dan dengan segala keluasannya yang bahkan sampai saat sekarang ini para ilmuwan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih masih saja banyak menemukan baru menemukan sebagian kecil daripada kehebatan-kehebatan yang ada di alam semesta, ya. Baru akhir-akhir ini saja ditemukan bahwa ternyata gugusan Bima Sakti itu adalah sebagian kecil daripada isi daripada langit itu. Ya matahari yang jaraknya itu tahunan, ya ada satu planet itu yang jaraknya ratusan ribu tahun. Coba bayangkan kalau matahari, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jarak antara matahari dengan bumi itu hanya 8 detik cahaya. Kecepatannya 8 detik cahaya. Tetapi ada bintang itu yang jaraknya dari bumi itu sampai ratusan ribu tahun cahaya. Coba kita bayangkan betapa jauhnya, ya, sudah jauh tentu ternyata langit itu sangat besar sekali. Sama seperti gambarannya antara Sumatera dengan Padang itu hanya sekitar 12 jam perjalanan, tetapi antara Sumatera Utara, Medan dengan Jakarta itu ditempuh dengan perjalanan 3 hari 3 malam. Ini membayangkan membuat gambaran kepada kita betapa Indonesia itu begitu sangat luas begitu, karena harus ditempuh dengan perjalanan yang begitu banyak, yang begitu panjang. Jadi Allah gambarkan manusia, kalian itu orang-orang kafir atau siapapun yang tidak mau menganggap dirinya sebagai hamba-Ku adalah makhluk-makhluk yang tadi seperti kata Ustaz Jainal, hanyalah partikel-partikel kecil yang mungkin, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya penciptaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa bumi ini itu ibarat satu pasir di tengah gurun pasir. Coba bayangkan, ya, di tengah gurun pasir bumi ini hanya satu kerikil kecil, ya, itu baru bumi. Gimana lagi kalau ternyata kita adalah manusia yang jauh lebih kecil daripada bumi itu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyadarkan kepada kita, silakan kalau mau ingkar, tidak ada artinya apa-apa buatku, karena kalian itu toh bukan lebih besar dari penciptaan alam semesta. Ada yang jauh lebih dahsyat, ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih hebat daripada itu yang telah Aku ciptakan, dan kalian harus tahu diri. Begitulah mungkin yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Nah, di sini Allah juga mengatakan wa zayyannaha lin-nazirin, kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Bahwa ketika salah satu tabiat atau fitrah manusia adalah suka dengan keindahan, dan Allah penuhi keindahan ini dengan menciptakan keindahan-keindahan yang ada di langit itu, dan bahkan keindahan ini untuk menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat begitu hebat. Oleh karena itu, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa periwayat dikatakan kalau beliau setelah selesai salat tahajud malam beliau keluar dan memandang ke langit. Ya, disinilah beliau mencoba untuk terus mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui betapa kecilnya dirinya sebagai manusia, hamba Allah, dan ini akan berimplikasi dalam sikap dan tindak tanduk yang tetap tawadhu, yang tetap merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sumber kekuasaan, sumber segala sesuatu, sehingga akhirnya kehidupan ini akan dapat dijalani dengan begitu nyaman dan tentram. Ketika kita berada dalam kondisi kesulitan, kita tahu bahwa ada Sang Maha Pemurah yang akan mempermudah jalan kita. Ketika kita berada dalam kondisi sedih, ada Sang Maha Pengasih yang akan menghibur kita kalau kita yakin dan percaya kepadanya. Sekali lagi, bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah adalah berusaha untuk menyadarkan kepada kita semua betapa semua ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia, secara khusus bagi orang-orang yang selama ini ternyata masih ingkar dan tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Kami jadikan langit itu ya bimasabiha, dengan lampu yang begitu kelap-kelip ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan sebaliknya kami jadikan itu sebagai hukuman atau penghalang bagi syaitan-syaitan atau jin yang mencoba untuk mencuri dengar informasi-informasi yang ada di langit. Jadi subhanallah, mari kita pahami ini sebagai suatu kebesaran Allah dan sekaligus menunjuk merasakan betapa kerdil diri kita di hadapan Sang Maha Penguasa. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di 4 menit terakhir ini kita akan mengambil 4 kesimpulan dari yang dijabarkan oleh Ustaz Perdana dan oleh saya sebelumnya. Yang pertama, ketika seseorang itu kafir, maka yakinlah bahwa di sana ada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia ketika lahir di bumi ini termelihat bahwa bumi dan langit itu sudah ada, dan dia yakin bahwa bukan dia yang menciptakannya, dan bukan pula manusia yang menciptakannya, karena tidak sebanding kekuatan manusia dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Mungkin kalau ada langit dan bumi di sekitar dia, mungkin dia merasa itu ciptaan dia, tapi karena jaraknya yang jauh, ribuan kilo kecepatan cahaya, maka tidak ada seorang pun yang merasa yakin bahwa ada makhluk yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi hati yang merasa hebat, bagi hati yang merasa dirinya sombong karena memiliki, yakinlah bahwa Allah sebenarnya Maha Pemilik. Kita hanyalah titipan. Apalagi disebutkan, kalaulah bumi ini sebesar pasir dan kita penduduk 6 miliar di atas bumi yang sebesar pasir itu, apa yang hendak disombongkan? Maka kekecilan kita sebenarnya bukan membuat kita menjadi orang yang angkuh di bumi ini, tetapi orang yang sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hidup tidak lebih dari 100 tahun dari usia bumi yang sudah begitu panjang. Yang ketiga, ingkar kepada Allah akan merugikan diri sendiri. Sehebat apapun kita kufurnya kepada Allah, sehebat apapun kita atas apa yang kita miliki, suatu saat orang yang hidup di bumi ini akan wafat dan kita pun akan wafat. Apa yang terjadi ketika kita akan wafat, dan ketika wafat kita tidak mempersiapkan bekal untuk menyongsong wafat tersebut? Ketika hari ini kita wafat, apakah kita akan tersenyum atau kita akan sedih karena meninggalkan pekerjaan yang belum selesai, tugas yang belum sempurna, atau dunia yang begitu nikmat yang kita tinggalkan begitu saja? Atau kita tersenyum karena kita akan bertemu dengan Allah, akan menyambut surga. Minimal ketika kita dikuburkan, kita akan berada di Raudhatul Miryadil Jannah, satu kebun dari kebun-kebun surga, dan kita terhindar dari Hufratun Min Hufarin Niron, satu lubang dari lubang-lubang menuju jalan ke neraka. Jadi sebenarnya keingkiran kita kepada Allah menyebabkan kita merenung, apakah keingkaran itu akan membahagiakan atau akan merugikan? Dan yang keempat, keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak saja menjadi kekuatan di akhirat, tetapi juga menjadi kekuatan dalam hidup ini. Karena keberadaannya yang maha kuat, ketika kita berada di kekuatan, kita tahu kekuatan yang kita miliki sebenarnya adalah imbasan dari sinar kekuatan Allah. Dan ketika kita merasa lemah, yakinlah kita bisa menjadi kuat karena kita bersandar dengan zat Allah yang maha kuat. Begitu juga ketika kita merasa diri kita merasa fakir dan miskin, yakinlah di sana ada zat Allah yang maha kaya. Kembalilah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin, karena Allah bersifat al-ghani yang maha kaya. Dan ketika kita merasa sudah cukup kaya, janganlah sombong, karena di atas kekayaan kita sebenarnya barang yang kita miliki berupa titipan dari Allah. Karena yang kaya secara absolut adalah Dia, Al-Ghani, kekayaan seseorang bisa saja dalam waktu bersamaan hilang, sirna, dan lenyap. Untuk empat hal ini, kita mudah-mudahan kembali yakin bahwa kekuasaan Allah meliputi alam semesta, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Dengan kekuasaannya dia menciptakan kita, dan penciptaan kita ini harus kita balas dengan ketaatan yang setimpal kepadanya. Ketika kita membalas ketaatan itu yang setimpal, Allah maha pandai bersyukur. Innahu huwal alimus syakur. Dan dia akan membalas ketaatan kita dengan limpahan anugerah dan keberkatan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Bersyukurlah kita memiliki Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.